Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari daripada kitab syarah Masail Jahiliyah, dan kita masuk kepada al-mas'alatul khamsul, masalah yang ke-50. Juhuduhum inzalal kutub ala rusul, pengingkaran mereka, penentangan mereka terhadap diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Qala al-mu'allif rahimahullah, qawluhum ma anzalallahu ala basharin min syai, ucapan mereka, Allah tidaklah menurunkan kepada manusia sesuatu pun, tidak menurunkan satu kitab pun. Ini ucapan orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan mufassirin yang lainnya. Mereka mengingkari seluruh daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul. Tidak ada yang diimani sedikit pun. Ma anzalallahu ala basharin min syai. Surat Al-An'am ayat 91. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala fil yahud, berkata orang Yahudi, ma anzalallahu ala basharin min syai, Allah tidaklah menurunkan kepada manusia sesuatu apapun, yakni maksudnya adalah kitab-kitab, tidak ada yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Wa ma'nahu inkaru risalat kulliha. Dan maknanya di sini adalah mengingkari risalah semuanya. Wa inkari wahyu kulli, dan mengingkari wahyu semuanya. Nah, tentunya ini bukan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi mereka beriman kepada Taurat dan beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Musa. Ada pengucapan ini yang rajih dalam tafsiran para ulama adalah ucapan musyrikin Quraisy. Dan ayat ini dimulai dengan firman Allah Ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka sungguh tidak mengagungkan Allah dengan sepantasnya pengagungan, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Idh qalu, di saat mereka mengucapkan, ma anzalallahu ala basari min syai, bahwa Allah tidak akan menurunkan kepada manusia apapun, tidak kita, tidak pula wahyu, dan tidak pula selainnya. Qul, katakan kepada mereka satu perkara yang sudah mutawatir, terdengar dan tersiar, meskipun mereka juga mengingkarinya. Tetapi katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan kepada musyrikin Quraisy, man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa, siapakah yang menurunkan Alkitab, yakni Taurat, yang dibawa oleh Musa, nuran wa hudan linnas, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Ya ja'alunahu qaratis, yang mereka jadikan, yakni bangsa Yahudi ini, yang menjadikan kitab yang diturunkan kepada Musa tersebut penggalan-penggalan, potongan-potongan. Tubdunaha wa tukfuna katsira, mereka sepenggal, mereka tampakkan, dan penggalan yang lain mereka sembunyikan. Banyak yang disembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, tidak kalian, tidak pula bapak-bapak kalian. Dan ini untuk kalimat yang terakhir ini umum ya. Musyrikin Quraisy juga masuk, Ahlul Kitabain masuk juga, dan muslimin juga masuk. Allah yang mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak ketahui semuanya. Jadi yang pertama, man anzalal kitab, yang pertama adalah ma anzalallahu ala basari min syai, ini adalah musyrikin. Kemudian kedua adalah Ahlul Kitab, yakni terkhusus Yahudi, dan yang ketiga adalah secara umum musyrikin, Ahlul Kitab dan mukminin semuanya. Dan siapa pula yang mengajarkan kepada kalian, ma lam ta'lamu antum wala abaukum, qulillah, katakan yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, menurunkan wahyu dan menurunkan kitab, mengajarkan kepada kalian. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka dalam kebingungan mereka, mereka bermain-main dalam kerancuan mereka, mereka bermain-main. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan makna daripada ayat ini. Yaqulu ta'ala wa ma'azzamullaha haqqa ta'zimi. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. In kadzabu rusulah ilaihim, di saat mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abdullah bin Katsir, nazalat fi Quraisy. Ibnu Abbas, Mujahid, dan juga Abdul Ibn Katsir rahimahumullah wa radhiyallahu anhuma, nazalat fi Quraisy, kata Ibnu Abbas, juga kata Mujahid. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir al-Tadhari. Waqilah, ada pula yang menafsirkan nazalat fi ta'ifatin minal yahud. Ayat ini berbicara tentang sekelompok orang dari Yahudi, bukan seluruh bangsa Yahudi, karena tidak demikian kondisi mereka, tetapi sekelompok orang dari bangsa Yahudi. Ada yang tanakut, yang kontradiksi. Mereka menyatakan diri mereka sebagai Ahlul Kitab, berarti kan punya kitab, punya sesuatu yang jadi pegangan, yang turunnya dari Allah. Bagaimana mungkin mereka menyatakan ma anzalallahu ala basari min syai, Allah tidak menurunkan apapun. Ini diucapkan oleh ta'ifah minal yahud, sekelompok dari orang-orang Yahudi. Waqila, dan ada pula yang berpendapat fi finhas rajulun minhum, ayat ini berbicara tentang Finhas, nama salah seorang Yahudi. Waqila fi Malik ibn Saif, ini juga nama seorang Yahudi. Qalu ma anzalallahu ala basyari min syai. Mereka semua, ya, sekelompok daripada Yahudi tadi ataupun Finhas ataupun Malik ibn Saif, mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun terhadap manusia. Kemudian Ibnu Katsir memberikan tarjih wal awwal huwal abhar, dan pendapat pertama yakni Ibnu Abbas, Mujahid dan juga Abdullah Ibnu Katsir itu pendapat yang paling tampak, yakni yang paling benar. Yang paling tampak benarannya. Kenapa demikian? Li'annal ayah makiyah. Karena ayat ini turunnya di Mekah, belum ada ahli kitab di sana. Ayat ini turun di Mekah dan pada saat itu tentu belum berhubungan dengan ahli kitab, karena berhubungan dengan Yahudi itu di Madinah. Wal Yahud la yunkiruna injalal kutub minas sama. Kemudian poin yang kedua juga, orang-orang Yahudi mereka tidak mengingkari diturunkannya kitab-kitab dari langit. Wa Quraisy wal Arab qatibah kanu yub'iduna irsala rasulin minal basar. Bangsa Arab seluruhnya termasuk Quraisy, merekalah yang menganggap tidak mungkin Allah kok mengutus dari bangsa manusia utusan. Mereka menganggapnya mustahil. Yang menganggap demikian siapa? Bangsa Arab, bangsa Quraisy terkhusus di Mekah. Mereka terheran-heran, masa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan kok dari manusia? Mestinya kan dari makhluk yang wah begitu, malaikatkah atau Allah ciptakan sendiri makhluk tertentu yang luar biasa misalnya. Ini kok dari manusia biasa, makan, minum, berjalan di pasar-pasar dan sebagainya. Sama seperti kita, apa bedanya dengan kita? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, akan alinnasya ajaban an auhayna ila rajulin minhum an undiran nas wa basyiril ladina amanu annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Apakah manusia merasa heran di saat kemudian kami wahyukan kepada salah seorang mereka untuk memperingatkan manusia dari kebinasaan dan memberitakan gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang kondisi mereka musyrikin yang mereka mengingkari daripada irsalur rusul, diutusnya para rasul dari kalangan manusia dan diturunkannya kitab-kitab. Allah menyatakan wa ma ma'anna sayu'minu idza'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyara rasula. Dan tidaklah menghalangi manusia beriman di saat datang kepada mereka petunjuk, melainkan mereka menyatakan aba'athallahu basyara rasula, apakah Allah mengutus rasul dari kalangan manusia. Jadi yang menghalangi mereka untuk kemudian beriman bukan bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh rasul, tetapi kenapa kok manusia gitu loh, yang diutus kok manusia, bukan kemudian yang diutus adalah dari kalangan malaikat atau sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga memiliki kekuatan untuk menundukkan manusia semuanya harus tunduk patuh. Ya kalau seperti itu tidak ada nilainya imtihan, ya kan? Tidak ada nilainya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semua ya akan otomatis tunduk dan patuh betul. Dan tidak perlu repot-repot, Allah Subhanahu wa taala kemudian langsung sendiri yang menampakkan diri selesai. Dan kalau bahkan kalau Allah mau, Allah jadikan seluruh daripada manusia beriman semuanya, tidak ada masalah sebagaimana Allah menjadikan para malaikat. Semua tidak ada yang bermaksiat. Tetapi tidak demikian hikmatullah. Allah kemudian menjelaskan. Ul, katakan, laukana fil ardi malaikatun yamsun mutmainnin lanazzalna alaihi minas sama'i malakan rasula. Kalau seandainya di bumi ada malaikat-malaikat yang mereka berjalan dan tinggal di dalam bumi tersebut, maka kami akan utus kepada mereka, kami akan turunkan dari langit golongan para malaikat. Kami akan utus utusan kami dari kalangan malaikat. Karena penduduk bumi adalah manusia, maka kami utus dari kalangan mereka. Sehingga di saat Allah menginginkan peribadatan dilakukan sesuai dengan kemampuan manusia, karena yang diutus adalah manusia. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Rasul, lebih saja tidak boleh melebihi apa yang dilakukan oleh Rasul. Tidak boleh, karena Allah menginginkan satu-satunya yang diibadai dan menginginkan satu-satunya cara dalam peribadatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ingin beribadah misalnya, ya saya lebih kuat. Kalau subuh kok hanya 2 rakaat, saya masih sehat kuat. Saya ingin 8. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak terpakai itu. Enggak sah salatnya. Kenapa puasa di Islam ini kok hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun, Ramadan saja? Saya sanggup 3 bulan misalnya. Enggak bisa. Nah coba kalau kemudian yang diutus adalah malaikat, tata cara ibadahnya, tata cara ibadah malaikat yang tidak pernah lesu, tidak pernah lemah ya. Sujud, rukuk berjam-jam pun tidak ada masalah mereka. Tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tentu hikmah Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Ya tidak akan seperti itu. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut justru karena diutus kepada bangsa manusia, ya Rasul di antara mereka sendiri, di antara bangsa manusia pula. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma qadarullah haqqa qadri. Iqalu ma anzalallahu ala basyari min syai. Memberitakan tentang ucapan mereka tersebut. Mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka mengatakan, "Ma anzalallahu ala basyari min syai." Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Faradallahu ta'ala alaihim. Kita kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan. Faradallahu ta'ala alaihim. Allah kemudian bantah mereka. Biqaulih. Allah bantah dengan firman-Nya. Ul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakan, lantas siapa yang menurunkan Alkitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya, petunjuk bagi manusia? Yani qul ya Muhammad li haula'il munkirin li injali syai' minal kutub min indillah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang yang mengingkari daripada diturunkannya kitab-kitab dari Syekh Allah, fi jawab salbihimul am fi isbat ya qadiyat juz'iyah mujibah. Yani di dalam menjawab daripada pengingkaran mereka secara umum dengan menetapkan satu contoh kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Musa At-Taurat, di mana kalian walaupun mereka mengingkari, mereka tahu dan sampai kepada mereka berita itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Musa kitab Taurat sebagai petunjuk hidayah bagi kehidupan umat manusia. Artinya kejadian ini kejadian di Mekah, karena ayatnya adalah ayat makkiyah. Maka kalimat ini pada hakikatnya ya diarahkan kepada musyrikin Arab pada hakikatnya. Dan dicontohkan tentang kitab Musa adalah percontohan daripada sekian banyak percontohan, sekian banyak hakaik, hakikat-hakikat bahwasanya Allah menemukan banyak kitab. Tetapi satu dicontohkan karena sangat masyhurnya perkara tersebut, bahkan indal Arab sangat masyhur tentang kitab Taurat. Adapun jika dibawa kepada makna ta'ifah minal yahud seperti itu yang dirojekan oleh Syekh Shalih Fauzan zahir daripada penjelasan beliau di sini, beliau mengatakan madum tum taquluna kitab alladzi ma'a Musa min indillah wa Musa bashar falimadza taqulun. Selama kalian mengatakan bahwasanya kitab yang diturunkan kepada Musa itu min indillah, kitab yang ada pada Musa itu dari sisi Allah, sedangkan Musa kan juga manusia, lantas kenapa kalian mengucapkan kalimat ini? Ma anzalallahu ala basyari min syai', Allah tidak menurunkan kepada manusia satu kitab pun. Lantas apa yang kalian yakini yang ada pada agama kalian? Wahai sebagian orang Yahudi, fahada tanaqud minal yahud, maka ini bentuk daripada tanaqud. Ya, ini kontradiktif, kontradiksi antara satu sikap dengan sikap yang lain. La'anahumullah. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Hamalahum alaihi al-hasad. Yang menyebabkan mereka sampai pada taraf yang demikian adalah hasad. Hasad kepada siapa? Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan hasad juga kepada kaum muslimin karena mereka tahu betul bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ya, mereka tahu betul. Dan kaum muslimin berada di atas al-haq, hidayah, petunjuk dari Allah. Mereka tahu betul. Dan bahwasanya mereka kaum muslimin akan mendapatkan kenikmatan, mereka juga tahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab, law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi mereka sangat-sangat ingin ahlul kitab ini, Yahudi terutama ya, untuk mengembalikan muslimin kepada kekufuran. Setelah keimanan mereka. Kenapa? Karena hasad yang ada pada diri mereka. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan, setiap nabi dan setiap rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan Yahudi, ya, dari kalangan Yahudi, para anbiya, dari keturunan Nabiullah Ibrahim, dari keturunan Nabiullah Ishak ibn Ibrahim, atau dari keturunan Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim, disebut Yahudi. Ya, Yahudi disebut dengan Bani Israel. Ya, ini anak keturunan Israel, dan Israel adalah Nabi Yakub. Para nabi dari kalangan mereka. Ternyata nabi yang terakhir kok diutus oleh Allah bukan dari kalangan Yahudi. Hasad mereka, iri dengki mereka. Padahal sebelum itu, di saat para anbiya dari mereka pun, mereka membunuhinya, ya, memeranginya, mendustakannya. Itulah perlakuan Yahudi kepada para anbiya. Sebagian diusir, sebagian disiksa, dikejar-kejar, sebagian dibunuh. Wallahul musta'an. Itu bangsa Yahudi. Maka mereka, karena hasad mereka yang ada pada diri-diri mereka, mereka sampai pada kalimat mengucapkan ini. Mengucapkan bahwa Allah tidak menurunkan apapun. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah jelas pada mereka kebenaran. Maka Allah katakan, fa'fu wasfa'u, kasihani mereka, maafkan saja, ya. Maafkan saja mereka, fa'fu wasfa'u. Mereka memang menyedihkan kondisinya, kasihan. Fa'fu wasfa'u, hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan mereka dan lapang dadalah kalian kepada mereka. Biarkan seperti itu sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan telah datang keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Yahudi. Apa itu? Hatta yutul jizyata an yadin wa hum shagirun. Allah Subhanahu wa taala putuskan demikian. Iman mereka mau masuk Islam, tawarkan kepada mereka keislaman kalau mau. Alhamdulillah, kalau tidak, maka pilihan mereka membayar jizyah atau perang. Dan kebanyakan mereka yang membayar jizyah pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Hamalahum 'alaihil hasad hatta kadzabu birrusuli kullihim. Hasad membawa mereka sampai pada taraf mendustakan rasul-rasul semuanya. Wabil kutubi kulliha, mendustakan daripada kitab-kitab semuanya. Min ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, min ajli ini dalam artian gara-gara Muhammad. Bagi mereka itu gara-gara beliau. Demi untuk mendustakan Muhammad. Karena begitu sangat bencinya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli Al-Qur'an, dan karena Al-Qur'an. Nas'alullah al-afiyah. Dan mereka memang bangsa yang penuh dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kerusakan-kerusakan yang tiada tara. Luar biasa. Kitab suci mereka, mereka rubah-rubah. Mereka ganti-ganti. Mereka tambah-tambah. Hampir mungkin tidak ada kitab suci di mereka itu yang sama di satu tempat dengan tempat yang lain. Karena selalu mengalami revisi. Yang direvisi itu pun sesuatu yang sebagiannya telah mereka sembunyikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, taj'aluna qaratis tubduna katsira wa tukhfuna katsira. Kalian jadikan apa? Qaratis, yakni kertas-kertas yang kemudian kalian jadikan qita'an, penggalan-penggalan. Yaktubuna min al-kitab al-asli alladhi bi aydihim wa yuharrifun fiha. Mayharifun, wayubadilun, wayata'awalun. Itu makna daripada karatis. Taja'alunaha karatis. Taja'alunahu. Taja'alunahu karatis tubadunaha watufuna kathiru. Kalian jadikan karatis di kertas-kertas, lembaran-lembaran, penggalan-penggalan, yang setelah kalian salin dari yang aslinya, dari penggalan-penggalan ini, kertas-kertas ini, lembaran-lembaran ini, kalian sembunyikan mayoritasnya dan kalian tampakkan sebagian yang mencocoki hawa nafsu kalian. Dari yang ditampakkan tersebut masih mereka revisi, mereka ganti, mereka rubah, mereka tambahi. Yaktubuna kitab bi aidihim tsumma yaqulun hadza min indillah. Mereka menulis Alkitab dari tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatasnamakan ini dari Allah. Itu keadaan mereka, bangsa Yahudi. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya kan? Wa'lam tumma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Allah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, tidak pula diketahui oleh bapak-bapak kalian. Mujahid menyatakan hadhihi lil muslimin. Kalimat ini lil muslimin. Jadi di situ kalimat ma'anzalallah ala basharin min syai' ini lil Arab, lil Quraisy, di Quraisy. Kemudian untuk yang berikutnya tadi, ya, siapakah yang menurunkan Alkitab kepada Musa ini di ahli kitab. Kemudian yang terakhir ini lil muslimin, kata Mujahid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawabnya, qulillah. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Yang menurunkan kitab-kitab, baik kitab yang diturunkan kepada Musa ataupun kepada yang lainnya, yang mengajarkan kepada kalian perkara-perkara yang sebelumnya kalian tidak mengetahui sama sekali. Qulillah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang anjala, yang menurunkannya. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, aih, qulillahu anjala, katakan Allah yang menurunkannya. Nah, sebagian daripada kelompok muslimin ada yang mereka mengambil sepenggal daripada ayat, bukan satu ayat loh ya, sepenggal dari ayat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengucapkan Allah. Qul Allah, kan begitu ya. Qulillah, ini diambil. Nah, zikir itu ya sudah cukup Allah saja. Qulillah, berarti kita suruh mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah. Maka Ibnu Katsir memberikan tanbih di sini. Tidak sebagaimana diucapkan oleh sebagian mutaakhirin bahwa makna daripada qulillah ai la yakunu khitab lahu illa hadil kalimat. Ini bahwasannya kalimat yang untuk diucapkan kepada mereka hanya kalimat ini, Allah, kalimat Allah saja. Kalimat Allah secara tartib ya itu tidak ada maknanya kalau hanya sekedar satu kata, ya kan? Secara tartib dalam bahasa Arab ya. Ya. Beliau mengatakan wa hadzal ladzi qalahu hadzal qa'il yaqulu amran bi kalimah mufradah min ghairi tartib. Berarti ini menyuruh untuk mengucapkan satu kalimat, satu kata dengan tanpa tersusun dalam satu kalimat. Wal ityan bi kalimah mufradah la yufid, dan satu kata itu ya tidak memberikan faedah. Filugatil Arab, dalam bahasa Arab, faedah yang sunus sukun alaiha, faedah yang membawa kepada untuk memiliki makna yang bisa dipahami di saat berhenti di situ. Dan itu memang faedah dalam bahasa Arab, dalam artian untuk disebut kalimat itu harus tersusun padanya mubtada khobar atau fi'il fa'il. Kalau yang fi'ilnya itu adalah muta'ati maka butuh kepada maf'ul. Kalau terkait dengan tempat maka di situ ada dorof, ya kan? Ataupun jar majrur dan yang semisalnya. Al-muhim, tidak bisa kalau hanya satu kata saja. Maka pasti di situ kalimat tersebut qulillah, yakni ada sesuatu yang mahdhuf yang tidak tersebutkan. Sehingga mestinya ya tentunya sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga zikir itu. Mestinya zikir-zikir yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan subhanallah, dengan alhamdulillah. Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina sama'i wal ard. Ya kan itu yang ada dalam dalil. Sehingga zikir yang kita sesuaikan dengan apa yang warid terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Fanzur, maka perhatikan di sini mayat al-hasad bi ahli. Apa yang penyakit hasad perbuat terhadap pelakunya. Artinya pengaruh negatif daripada perbuatan hasad, perhatikan di sini betapa sangat besarnya. Sampai pada taraf mukabarah lil akal, mukabarah lil wakil. Ya, ini mengingkari sesuatu yang secara wakil dan nyata, bahkan secara akal, karena mereka beriman kepada Musa. Kok bisa mengatakan kalimat seperti tadi? ma'an dalal ala basari min syai. Kan ini sudah di luar batas logis, di luar batas logika sama sekali. Sudah enggak masuk akal sudah. Pengingkaran mereka hanya gara-gara apa? Hasad. Wa mithluhu qaulul Jahmiyah. Dan yang semisalnya adalah ucapan Jahmiyah, inna Qur'an lam yunzal min indillah. Jahmiyah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaul man qaal inna sunnah laisat wahyan min Allah. Dan ucapan orang yang menyatakan sesungguhnya sunnah laisat wahyan min Allah. Sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Jahmiyah mereka dikafirkan bukan karena tidak percaya Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya, dan Allah wa'alam bisawab, ya. Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Iya. Tetapi mereka mengatakan makhluk. Jadi permasalahan antara Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah dalam perkara ini. Sehingga Syekh Robi mengatakan, kamu harus tegas menyatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Jangan hanya berhenti Al-Qur'an kalamullah saja. Ya. Dengan tegas katakan bukan makhluk. Karena kalau kamu mengatakan hanya sekedar Al-Qur'an kalamullah, Jahmiyah pun juga mengatakan demikian. Al-Qur'an itu kalamullah, tetapi makhluk. Kalau saya mengatakan lam yunzal min indillah dalam arti bahwa Al-Qur'an itu makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Jahmiyah, makhluk yang dicipta, bukan diturunkan, begitu. Lam yunzal min indillah dalam artian seperti ini. Tapi Al-Qur'an kalamullah, Jahmiyah mengiyakan. Al-Qur'an kalamullah, tapi itu makhluk. Jadi Allah mencipta. Karena makhluk itu sifat daripada makhluk itu penuh dengan kekurangan. Ada kemungkinan salah, ya namanya makhluk mau bagaimana. Sehingga Al-Quran itu memungkinkan kesalahan padanya. Memungkinkan untuk direvisi. Namanya makhluk. Sehingga Jahmiyah ini, kelompok Jahmiyah ini begitu sangat lancang terhadap Al-Quran. Perbuatan mereka. Nasallahu salamah wa alafiyah. Jadi kalimat Al-Quran kalamullah tetapi makhluk berbahaya sekali dalam, ya, pandangan Islam, dalam pandangan salaf, membawa kepada berbagai macam konsekuensi-konsekuensi yang rusak. Wa qaul man qaal inna sunnah laisat wahyan min Allah wa inna ma hiya min ijtihadir rasul. Demikian pula ini membantah ucapan orang yang menyatakan sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Padahal di dalam Al-Qur'an jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa inna ma hiya min ijtihadi rasul, katanya, kata dia. Itu hanyalah ijtihad rasul. Ya. Jadi rasul itu diibaratkan, ya, namanya utusan, sama seperti, ya, pegawai pos misalnya nyampaikan datang, ya, kemudian disampaikan kepada yang memang diarahkan alamat daripada tujuannya, setelah selesai ya sudah. Mungkin dia bisalah menjelaskan tentang kondisi pada saat itu, tetapi setelahnya itu urusan yang diberikan kepadanya risalah tersebut, urusan manusia. Manusia harus senantiasa yang merevisi daripada Al-Quran disesuaikan dengan makan wa zaman. Harus senantiasa up to date, harus senantiasa relevan. Loh, bukankah Al-Quran itu memang sudah demikian kondisinya? Ya kan? Al-Quran itu sudah relevan, diterapkan kapanpun, dimanapun, di generasi yang, di generasi apapun, dia akan tetap relevan. Ya. Yang tidak relevan adalah otak-otak kalian, akal-akal kalian, yang tidak sanggup untuk mencerna kandungan Al-Quran. Seandainya kalian mau mengikuti daripada penjelasan salah terhadap kandungan Al-Quran di setiap generasi, misalkan akan dapatkan kejelasan yang segamblang-gamblangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan penjaga terhadap Al-Qur'an. Dan Rasul telah memberitakan bahwasanya akan senantiasa ada ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa menjelaskan Al-Qur'an dan tampil terang-terangan menjelaskan ini kandungan yang benar. La yadurru man khalaqahum wa man khadalahum. Bukan berarti kok kemudian eksis tanpa ada masalah, enggak. Rasul beritakan di situ senantiasa akan mendapatkan gangguan dari dalam, dari luar ataupun dalam, yang mengisi mereka dari kalangan luar ataupun yang menggembosi dari kalangan kaum muslimin sendiri. Tetapi Rasul katakan la yadurruhum, tidak bermadarat, akan jalan terus. Ya. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.